tuas paninengan dugenah ngahariring hariring alam piangan. Duh endah kota Bandung, tanah subur tur makmur. Duh tempat nu linuhung sajarah para leluhur. Gunung Tangkuban Parahu, tatakala Sang Kuriang, putra nami cinta indung Sang Kuriang kaberang. Kota Bandung, kota urang.